Selamat malam. Atau sudah canda, baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Apa tentu dapat ku membedakannya? Kau katakan saja pada pemirsa. Kalau papi sih, kalau papi, papi udah tahu mama sudah janda 3 kali. Kalau saya janda itu kata infotainment. Ya, dari insert mengatakan Dewi Persik janda. Padahal? Padahal saya masih gadis loh. Selama saya menikah dengan Saiful Jamil hanya satu saja. Tapi aslinya saya masih perawan. Kalau gitu buktikan sekarang juga. Gak mungkin saya buktikan di sini sayang. Mau bukti penonton? Sekarang penonton, kenapa Dewi Persik jadi janda? Saiful Jamil lah yang membuat saya jadi janda. Let's play music, Mas. Kita nyanyi bersama-sama biar penonton semua di Indonesia tahu. Diriku oh memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Persiku, kau gadis atau janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Apa tentu dapat ku membedakannya? Kau katakan saja yang sesungguhnya. Marilah segera kita kembali.